السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita sama-sama mensedekahkan suratul Fatihah kepada kedua ibu bapa kita dan juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مسلمين والمسلمات رحمكم الله. الحمد لله شكر kita kehadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul untuk solat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencampakkan dalam hati kita rasa untuk sentiasa melakukan solat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengampunan dan juga nikmat syurga kepada orang-orang yang istiqamah dalam berjamaah akan dapat kita raih ketika pulangnya kita ke kampung halaman yang kekal abadi, insyaAllah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ni kita nak membicarakan berkenaan dengan keadaan-keadaan bagaimana ada beberapa golongan manusia yang mana bila dibangkitkan daripada kubur masing-masing, berbagai-bagai keadaan yang mereka alami, berbagai-bagai cara yang kita dengar daripada ayat-ayat Al-Quran. Namun keadaan-keadaan ini keadaan yang macam mana? Ada satu keadaan yang kita itu dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan yang huru-hara. Takut kita dalam keadaan yang gelap gelita. Tapi kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tujuan sampainya kita di hadapan Allah, di hadapan neraca timbangan, untuk kita dihitung segala amal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beberapa keadaan ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Keadaan-keadaan ketika kita mana dibangkitkan, ketika mana kita dibawa, kita disergah, kita dijerit oleh malaikat untuk pergi daripada kubur masing-masing untuk menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan-keadaan bagaimana kita? Apakah kita di akhirat nanti boleh kenal kita sesama kita? Boleh tengok, oh ni member kita jemaah kat masjid kat surau. Boleh kenal ke begitu? Ataupun kita tak pernah kenal, ataupun bila tak kenal kita tak hirau pun orang sebelah kita. Apakah kehidupan yang demikian yang berlaku ketika mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Allah berfirman yang mafhumnya, dan ingatlah masa Allah menghimpunkan mereka pada hari kiamat kelak. Besok Allah dah himpun hari kiamat. Masa tu dah tak ada, hancur lebur dah bumi yang kita duduk ni. Kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Taala di akhirat dalam keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia. Kita bangun daripada kubur, tuan-tuan, apa perasaan kita? Macam mimpi je rasanya sebelum ni. Macam tuan-tuan kita hidup dalam keadaan kita kanak-kanak lo. Kita ingat, tapi cepatnya masa berlalu. Rasa macam pernah, tapi sekejap betul masa kanak-kanak kita. Tapi masa kanak-kanak tu rasa lama. Cumanya sekarang teringat, sekejap aje masa kanak-kanak. Sekejapnya masa muda aku. Sekejapnya rupa sekarang dah bercucu dah. Sekarang dah putih dah rambut dah. Sekejapnya masa. Besok kita bangun daripada kubur, apa perasaan kita, tuan-tuan? Bangun tu, bangun ya Allah, sekejapnya hidup kat dunia. Seolah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat sahaja di siang hari. Sekejap je. Kita pun teringat masa muda kita, masa kanak-kanak kita, ingat sekejap je. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan, dan yang tidak mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia. Rugilah orang ni. Tahu tapi tak mau nak percaya. Allah kata pada hari, satu hari nanti kita akan dibangkit oleh Allah. Kita akan mati semuanya, akan dibangkit oleh Allah. Kita semua akan dihisap oleh Allah. Karutnya cerita. Mana ada. Berapa ribu tahun dah hidup dunia ni, tuan-tuan. Orang yang mati zaman Nabi-Nabi dulu ada hidup lagi? Tak pernah. Tak hidup dah dia. Jadi tanah dah. Hancur tulang belulang mereka. Macam mana nak hidup balik? Macam mana Allah nak tanya? Yang ada kena makan binatang pun ada. Yang tak tahu jasad di mana pun ada. Nak bangkit macam mana? Cari alasan tak nak. Tak mau beriman kepada hari kebangkitan. Kita lupakan hari ni, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya tak mau ingat hari tu. Sebab kita sibuk mengejar keduniaan kita. Kita seronok, kita lalai dengan dunia yang kita ada sekarang. Kita selesa dengan dunia yang ada sekarang. Kalau kita yakin dengan hari kemudian, takut dengan hari pembalasan, risau dengan tiada modal kita di akhirat, tuan-tuan, kita buat sesuatu yang menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Apa penyelamat kita, tuan-tuan? Inilah solat, sembahyang, jaga sembahyang, rajin banyak sedekah. Ada satu cerita, tuan-tuan, zaman Nabi Musa. Ada satu orang, dia ni orang kuat beribadah. Ibadah dia, tuan-tuan, dia tak pernah keluar daripada tempat ibadah dia 60 tahun. 60 tahun duduk dalam tempat ibadah dia. Macam kita ni, surau kita dia duduk dalam rumah. Dia buat kat rumah dia tu, tuan-tuan, ada tempat beribadah, ada bilik beribadah. Dia tak keluar melainkan dalam rumah dia, tuan-tuan, 60 tahun. Duduk beribadah dalam tu. Satu hari teringin nak keluar. Nak tengok, nak menghirup udara segar. Dia pun keluar, tuan-tuan. Keluar tengok, dia tengok pokok-pokok, pohon-pohonan yang cukup menghijau. Allah, dia cakap sejuknya mata memandang. Seronoknya sekali-sekali keluar tengok. Nikmat yang Allah berikan kepada penglihatan dia, tengok seronok. Tah macam mana, tuan-tuan? dah lama dah ni duduk dalam tempat beribadah 60 tahun. Dia tengok hijau-hijau je, ternampak seorang anak gadis lalu. Jalan. Lalu. Ha. Tengok nampak tu anak gadis, tuan-tuan. Anak gadis ni tadi pergi datang jumpa dengan syekh ni tadi. Nak tanya masalah yang akhirnya berlakulah maksiat pada diri dia. Akhirnya berlakulah perzinaan. Jadi menyedari dia telah melakukan dosa, tuan-tuan. Dah buat dosa dah. Buat 60 tahun tak pernah keluar. Bila buat maksiat ni, tuan-tuan, teringat Allah menyesalnya buat dosa. Ha? Buat sunat taubat apa semua, lepas sembahyang, lepas mandi apa semua sembahyang, sunat taubat. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala meninggal. Sempat bertaubat. Sempat bertaubat. Dalam riwayat mengatakan bila dia mati, tuan-tuan. Ha? Bila ditimbang segala amalnya 60 tahun. Kan? 60 tahun dengan sembahyangnya, dengan berzikir. 60 tahun. Nak ditimbang dengan dosa zina dia, tuan-tuan, berat dosa zina. Dosa zina sekali nak banding dengan 60 tahun ibadah sepanjang hidup dia. Ha? Tapi sempat sebelum dia, tuan-tuan, nak bertaubat ni tadi, ada satu orang datang, dia cakap, Tuan Syekh, dia cakap, saya lapar, dia cakap. Ha? Syekh ni tadi tak fikir apa dah, tuan-tuan, dia fikir nak taubat sebab dia salah. Tu ambil lah, ada dua keping reti tu, ambil lah, dia cakap. Aku tak sempat nak layan, ambil tu. Aku ada dua keping roti tu, ambil lah, makan lah, dia cakap, kesian kat kamu, balik. Kawan tadi, tuan-tuan, mati. Allah timbang dengan amalan 60 tahun dengan sekali zina, berat dosa zina. Tapi adanya dosa sedekah dua keping roti memberatkan ibadah dia balik sehingga akhirnya dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dua keping roti, tuan-tuan. Banyak mana? Tapi itulah amalan sedekah yang cukup besar pahala di sisi Allah. Kalau sekiranya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belum benda lain lagi yang kita bagi ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan ni tadi dah mati, tuan-tuan. Nak beri gambaran kepada kita bahawasanya amalan yang kita buat ni, walaupun betul-betul kerana Allah, tapi dosa satu yang kita buat tu, tuan-tuan, menyebabkan kualiti selama 60 tahun itu, tuan-tuan, seolah-olah lebih berat satu dosa zina yang pernah ditahan selama ni. Maka berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan tadi, tuan-tuan, kesedapan, kenikmatan, apa pun yang kita suka kat dunia ni, macam kita rasa masa kanak-kanak dulu. Masa kanak-kanak makan aiskrim, makan gula-gula, sedap, tuan-tuan. Pergi jalan, dia tak ada apa dah. Jalan pun tak ada sembahyang. Sampai masa tidur, nak dibuang air ke, orang tolong pergi cari tempat. Baju orang tolong basuh, seronok masa kanak-kanak. Tapi kita ingat tak masa kanak-kanak? Tak ingat dah. Kan? Ha, itulah, tuan-tuan, hidup dekat dunia nanti. Bila sampai ke akhirat, tuan-tuan, Allah rasa macam hidup kat dunia tu sekejap je. Ya. Bagaimana keadaan bila mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sekejap tu, bila bangkit di atas bumi akhirat nanti, tuan-tuan, masing-masing kita dalam keadaan yang kacau bilau. Ya. Kita sentiasa takut sebab kita dustakan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ruginya kita masa tu, Allah rakamkan sekarang. Jangan rugi kemudian. Jangan menyesal. Menyesal kemudian. Apa keadaan mereka, tuan-tuan, bangun daripada kubur? Yata'arafuna bainahum. Mereka ini akan saling berkenal-kenalan. Bangun daripada kubur ni, tengok, dari mana dia? Cerita sambil-sambil berkenalan. Ertinya, tuan-tuan, kita ada peluang masa tu berkenalan. Kan? Dari mana? Malaysia. Ya. Tahun bila masa tu? Tahun 2020. Ya. Kau dah, aku tahun dia tu tahun 1990 ya. Kan? Ada masa berkenalan masa. Tapi itu gambaran bila mana dibangkitkan manusia daripada kubur. Bangun tu berkenalan-kenalan. Tanya, bertanya-tanya. Pada masa yang sama, Allah memerintahkan malaikat menghalau semua ni. Penduduk-penduduk mahsyar ni untuk dihalau ke padang mahsyar. Ya. Qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allahi wa ma kanu muhtadun wa ma kanu muhtadin. Amat rugilah mereka. Ya. Yang mendustakan hari pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sentiasalah kita tuan dan beringat. Ya. Kita ni ada lagi tempat nak kunjungi lagi. Tempat yang kita patut lalui ada lagi. Ha, bukan setakat ni, bukan kesenangan yang ada sekarang ni, inilah kekal selama-lamanya. Bukan kesusahan selama ni, kepayahan selama ni, inilah kesusahan selama-lamanya. Besok ada lagi. Ada tempat yang kita nak tujui lagi. Maka menyedari kita tentang suatu pertemuan inilah, kita nak pastikan bahawa pemilik hari pertemuan tersebut, kita menjadi orang yang diredai olehnya. Kita nak cari kasih sayang dia. Sebab pada hari itu, tuan-tuan, tak ada siapa pun nak tolong kita. Kawan kita ada kat sebelah. Pangkat datuk ke, pangkat Tun Sri, Tun ke, Tan Sri tak boleh tolong. Ayah kita, anak kita tak boleh tolong. Kan? Mak kita tak boleh tolong. Semua tak boleh tolong. Melainkan amal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Macam mana nak cari kasih sayang Allah? Kita kena carilah amalan-amalan. Ha? Siapa-siapa yang rajin baca Quran, baca Quran. Istiqamah dengan amalan-amalan. Siapa-siapa yang nak baca Quran, tak berapa nak reti. Tapi ni semayang ni tuan-tuan, dia boleh komitmen. 15 minit tu dia boleh awal lagi. Silakan. Itu juga janji Allah Subhanahu Wa Taala. Cari. Ha, siapa-siapa yang tak boleh terlena tidur malam, tuan-tuan, bangun malam tu. Tak boleh lena tidur, pejam mata sekejap, jaga balik. Tak boleh lena. Nak kena makan ubat tidur. Kan? Bangunlah malam tu buat solat malam. Itu peluang. Susahnya kita kat dunia ni, tuan-tuan, sementara. Kan? Susah sementara. Ha, besok ke akhirat kekal abadi. Ha, dan Allah jamin orang yang bangun malam ni, tuan-tuan, jaminan orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Tak mahu ke tuan-tuan? Tak mahu ke kita? Tahu dah. Tapi nak buat bukan senang. Ha? Sebab bila kita nak bangun ni tuan-tuan, bukan kita nak bangun malam tu, niat nak bangun. Boleh bangun? Tak boleh. Melainkan kita mengikut tertib-tertib. Ha? Yang pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW pada kita. Ha, dapat tertib yang tu kita ikut, tuan-tuan, adalah kekuatan kita nak bangun malam. Mudahlah kita nak bangun malam. Ha? Bila sampai waktu, tuan-tuan, bila dah seronok bangun malam, bila Allah uji sikit tak bangun, tuan-tuan, Allah, macam tak ada ertinya kita hidup atas muka bumi ini. Ha, cubalah, tuan-tuan. Ha? Siapa ada yang malam-malam tak pernah lena, bangun mah. Memang susah sikit. Allah, ke atas tilam tu malahnya nak bangun. Allah. Ha, gitulah. Dia berungut je tu. Nak bangun ni. Nak bangun. Dari pejam mata. Allah tak larat je nak bangun. Tapi cuba tak larat bangun. Bangun pergi ambil wuduk. Ha, dah segar dah. Ha, dah terlepas dah ikatan-ikatan syaitan. Ha, bila dah tahajud ni tuan-tuan, seronok tak tahu nak cerita. Tak boleh nak cerita. Ha, pada orang lain. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَا تَعْلَمُ. Maka tidak seorang pun yang tahu, yang mengetahui, nafsun, jiwa, tak ada satu jiwa pun mengetahui, مَا أُخْفِيَ لَهُمْ, apa yang disembunyikan oleh mereka ni. Siapa mereka ni yang bangun tengah malam ni? Yang ayat sebelum ni, tatajafa junubuhum, orang-orang yang merenggangkan lambung dia daripada tempat pembaringannya. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun, minta pada Allah dengan penuh rasa ketakutan, rasa pengharapan kepada Allah. Ya? Dia rasa sangat nak mencari kasih sayang Allah sebab dalam kehidupan yang cukup banyak noda dan dosa yang dia alami. Sebab itu ayat selepas tu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak ada seorang pun yang tahu, kata Allah, qurrati a'yun, keindahan, kesejukan, keseronokan, kenikmatan orang yang bangun malam ni. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai ganjaran daripada Allah dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dah confirm dah tuan-tuan. Jangan risaulah, takut tak sah semayang ustaz malam tu, sah ke dah dekat ngantuk-ngantuk. Jangan cerita tuan-tuan yang tu. Yang penting buat. Yang penting buat dulu. Soal cacat celah semayang kita, solat tahajud ni tuan-tuan, itu belakang kira. Sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu tuan-tuan merungut dengan Nabi. Bagi tahu dengan Nabi. Sebab malam tu Nabi tengok sahabat-sahabat siapa yang bangun malam. Siapa yang bercegang mata minta redha daripada Allah bangun malam. Nabi tengok dekat Masjid Nabawi tu, Nabi tengok Sayyidina Abu Bakar ada semayang. Sayyidina Uthman ada semayang. Sayyidina Ali ada semayang. Muaz bin Jabal ada semayang. Masing-masing Nabi tanya. Nabi tanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Nabi tengok Nabi dekat dengan Abu Bakar masa semayang tahajud. Abu Bakar ni nak semayang tahajud macam nak habis satu Quran dan baca. Semangatnya dia. Sebab apa tuan-tuan? Dalam tahajud ni bila baca dia faham tuan-tuan, dia meleleh mata. Nangis je dalam tahajud. Seronok menangis itu tuan-tuan. Dalam tahajud seronok. Sebab itu dia baca surah-surah yang dia faham, dia baca, dia nangis, dia seronok. Semakin kali dia baca, dia rasa teruja. Sehingga dia rasa hampir dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam surah At-Taubat, Abu Bakar radhiyallahu anhu terhenti kat situ. Abu Bakar menangis tak boleh sambung lagi dah. Sehinggalah dia menamatkan rakaat dia untuk tahajud tu. Nabi tanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu berhenti pada surah Al-Mu'minun. Kata Abu Bakar, aku tak boleh tahan dalam surah tu. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum wa amwalahumul jannah. Kata Abu Bakar, mana aku nak tahan? Allah sendiri, Allah membeli diri mereka dan harta mereka ni. Harta siapa? Di kalangan orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Allah beli tuan-tuan. Bi anna lahumul jannah, Allah beli dengan syurga. Allah beli jiwa orang mukmin, Allah beli harta orang mukmin yang disedekahkan tu dengan Allah balas dengan syurga. Yang tu aku tak tahan. Dan aku rasa, kata Abu Bakar, aku buat malam ni pun, aku buat usaha bagi masa untuk Allah malam ni pun, aku takut. Takut-takut apa yang aku buat ni banyak cacat celanya. Maklumlah tuan-tuan, bila kita semayang tahajud ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ikut perasaan. Kan? Bila teringat malam tu, nak menangis tak boleh. Teringat kat mak kita yang dah meninggal, menangis. Contoh. Bahkan itu yang digalakkan. Kalaulah bangun tahajud tak boleh mengalir air mata tuan-tuan, ulama' kata carilah cara macam mana nak menangis. Carilah cara macam nak menangis. Ingat dosa ke, ingat mak ke, ingat siapa-siapa, bagi kita menangis juga. Supaya air mata tu menjadi perisai kita daripada api neraka. Tapi kalau faham ni tuan-tuan, sebab itu dalam sunat tahajud ni tuan-tuan, memang disunat menangis. Nak panjang mana berdiri tu panjanglah. Nak sujud selama mana sujudlah. Jangan buat dalam semayang fardu. Jadi dengan sebab itu kata Abu Bakar, aku risau sangat. Kalaulah tahajud aku ni cacat cela. Nabi kata apa, wahai Abu Bakar, kalaulah kamu umpamakan, kamu pergi beli buah limau satu bungkus. Beli limau satu bungkus. Kan? Semuanya manis-manis. Dan kamu tengok dalam satu bungkus tu ada satu yang rosak. Ada satu yang yang busuk. Kamu nak buang ke satu yang satu nak buang ke satu plastik tu? Kita nak buang ke satu bungkus limau tu? Tak. Kita ambil juga semua yang tuan-tuan bawa balik. Kan? Ha. Tapi kalau perangai kita yang busuk kita buanglah. Tapi di akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangun malam tahajud ni dia akan cacat ke tak cacat amalan dia malam tu, dia akan dihimpunkan bersama dengan orang-orang para ulama, para aulia, para salihin, para siddiqin, para nabi dan para rasul yang bangun malam. Takkan dengan satu kecacatan tu Allah nak reject semua? Nabi kata, sudah tentu Allah akan terima semuanya. Ha, ni tuan-tuan nak tunjukkan bahawa amalan ni, kalau bagi orang awam macam kita ni tuan-tuan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang Nabi suruh sangat kita bangun malam, menjadi sunat kepada kita nak buat, tapi bagi para nabi dan para rasul satu kewajipan. Para nabi dan para rasul satu kewajipan bangun malam. Sebab itu Nabi pun tuan-tuan, kalau Nabi tak sihat, tak buat bangun malam, Nabi qada siang hari. Ha, tu Nabi tuan-tuan. Ha, jangan ceritalah Nabi sembahyang macam mana tengah malam. Kan? Lamanya Nabi qiyam, Nabi berdiri tu tuan-tuan, sama lamanya Nabi rukuk. Sujud Nabi tu sama lamanya macam Nabi rukuk. Nabi duduk antara dua sujud sama lamanya macam Nabi sujud. Ertinya semuanya lama. Sebab nikmatnya apabila bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda yang selesai dalam sembahyang. Sebab tuan-tuan, Nabi janji sangat. Nabi janji ya, dalam sebuah hadis kursi. Siapa yang mengekalkan diri dia dengan solat malam, dengan tahajud, Allah akan perintahkan seluruh malaikat mencari, mencukupkan apa hajat-hajat yang diminta. Tapi kata Nabi dalam hadis kursi tersebut, bagi orang yang tak bangun malam, maka Allah akan memberikan apa yang tertulis sahaja dalam lauh mahfuz. Kalau rezeki kita banyak tu, banyak itulah yang kita janji dengan Allah dalam lauh mahfuz, yang tu je lah. Tapi bagi orang yang bangun tengah malam, tuan-tuan, luar biasa. Ha? Allah bagi sesuatu yang tidak dalam jangkaan pada dia. Ha? Sebab itulah, ini merupakan amalan para nabi, warisan para nabi dan para rasul yang sepatutnya kita boleh usahakan, tuan-tuan. Sebab jaminan syurga dah ada depan mata. Nak apa lagi? Tinggal kita nak usaha malam ni tak dapat bangun, Allah. Macam mana cara nak bangun malam ni? Berusaha untuk dapatkan. Jangan kita jadi hanya tinggal angan-angan aja. Dah lama dah nak bangun ni, tak boleh juga. Kan? Bila dari muda dululah berangan aja kita. Berangan nak bangun, tak boleh bangun juga. Jadi ujian bagi orang yang bangun malam ni tu kenapa? Kadang-kadang dia nak bangun pukul 3. Dia dah set dah dekat alam dia pukul 3, dalam jaloceng pukul 3. Tak jaga pukul 3. Jaga pukul 2:30. Allah. Tak apalah, kejap lagi. Memang tak bangun. Ha, itu isyarat daripada Allah. Kalau kita nak bangun pukul 4, tuan-tuan, pukul 2:30 terjaga. Bukan jaga dengan sebab kita terjaga, tak. Ada benda lain isyarat kepada kita, walaupun daripada orang lain, itulah isyarat daripada Allah SWT. Waktu tu waktu yang paling sesuai kita nak bangun. Tapi kalau kita tinggal, tuan-tuan, best. Rugilah kita. Jadi merebut peluang tersebut, tuan-tuan, membuktikan kita itu sangat yakin adanya pertemuan di hari akhirat kelak. Bila kita bangun tengah malam, tuan-tuan, harapan kita tak ada bangun tengah malam, tuan-tuan. Minta Allah redha dengan kita je malam tu. Nak selamatkan pada hari itu ni, hari ni ni, yang tu je kita punya, tak nak minta lah benda lain. Walaupun ada hajat-hajat lain minta juga, tapi tak mau nak minta benda tu. Kenapa? Sebab nak minta Allah redha aje. Sebab janji dalam hadis tersebut, tuan-tuan tak payah minta dah. Bila kita dah buat bangun malam ni, automatik dah. Allah kerah segala malaikat. Mencukupkan apa? Kehendak-kehendak. Kehendak-kehendak orang yang bangun malam. Baik, itu dalam surah Al-Isra ayat 97. Allah menyatakan, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Dan sesiapa yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagiaan. Siapa-siapa dah dapat petunjuk sekarang. Petunjuk macam mana tuan-tuan? Oh, sembahyang ni bagus. Rasa berjemaah rasa lain pula. Dulu sembahyang seorang-seorang rasa lain. Sekarang ni bila jaga berjemaah rasa seronok. Dia rasa lebih tenang, rasa urusan pemudah dekat dunia ni. Itu dapat, orang dapat petunjuk. Orang dapat petunjuk, maka kekalkanlah diri kita dalam petunjuk Allah. Dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati bagi mereka penolong-penolong yang lain daripadanya. Kalau kita dah tersesat jauh, tuan-tuan, kita kena ingat. Kalau kita dalam masa kita dalam hidayah daripada Allah, nak buat sesuatu kemurkaan Allah, kita kena ingat. Bila kita terpesong sahaja daripada hidayah Allah, tak ada orang lain nak tolong dah. Tak ada pembantu nak tolong dah. Kecuali kita dalam hidayah Allah, yang tolong tu hanyalah Allah. Dan kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka masing-masing di atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka neraka jahanam. Tiap-tiap kali terjulangnya api, maka kami tambahi mereka api yang menjulang-julang. Marahnya Allah bagi orang yang dapat hidayah kembali melakukan kesesatan dan kemaksiatan. Sebab itu tuan-tuan, kita ni dalam keadaan hidayah, dalam hidayah Allah. Macam mana kita nak tingkatkan amal kita kepada Allah? Supaya kita masih lagi, kita lebih lagi hampir kita kepada Allah, yang akhirnya kita kekal di atas jalan hidayah dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang Allah redha. Sebab itu tuan-tuan, kita dah boleh berjemaah ni satu kebaikan, nikmat yang sangat besar sebenarnya. Tambah-tambah tuan-tuan yang boleh datang awal, yang boleh pastikan boleh angkat takbir selepas imam, dapat takbiratul ula, kan? Yang tu nak kena jaga tu. Itu yang special. Nabi sebut yang tu yang special. Setiap sesuatu tu ada yang istimewa, kata Nabi. Yang istimewa dalam sembahyang, kata Nabi, ialah orang yang tidak miss, kata Nabi. Dia dapat takbiratul ula bersama imam. Itu yang paling istimewa. Bila terlepas saja takbiratul ula, tuan-tuan, hilang keistimewaan. Kita hanya dapat jemaah saja. Jadi yang tu kita nak cari betul-betul. Supaya tuan-tuan nak cari amal lain, kita tak sanggup, tak mampu. Kan banyak benda yang kita tinggal. Yang ini yang kita ada. Ini kesempatan yang kita boleh rebut. Dan dalam surah Yasin ayat 52, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ada saktah kat situ. Apa dia saktah, tuan-tuan? Saktah ni baca terus tapi berhenti, tidak bernafas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kenapa saktah tuan-tuan? Pada ketika itu, orang-orang yang tidak percaya hidup semula berkata. Orang yang tak percaya. Allah kata dia, celakalah kami juga. Celakalah kami. Ya wailana, celakalah kami. Man ba'asana, siapakah yang bangkitkan kami min marqadina, daripada kubur tempat kami tidur ni? Celaka sungguh siapa yang bangunkan ni? Itu kata orang yang tak percaya adanya hari kebangkitan. Allah kata apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah dia tempat dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh para rasul. Dalam ayat ni tuan-tuan ada dua kata. Satu kata orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, dan juga ada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dua perkataan ni jangan kita baca sekali. Sebab itu ada saktah. Saktah tu menunjukkan bahawa ada dua orang yang mengungkapkan di sini. Satu orang yang tak percaya pada hari akhirat, satu lagi Allah yang kata. Sebab itu kalau baca dengan satu nafas, tidak dengan saktah, seolah-olah kata tu kata-kata orang yang tak percaya kepada hari akhirat. Sedangkan ada kata-kata Allah kat sini. Sebab itu baca dengan saktah. Besok yang tak percaya ni tuan-tuan, yang tak mau nak semayang, tak mau nak beribadah kepada Allah, tak berapa nak yakin adanya hari kebangkitan, besok Allah dia cakap celaka dia cakap. Celaka apa? Sebab kita dah dibangkit dah. Ya? Rupanya ada betul hari kebangkitan. Ha? Kita ingatkan itu nak nakut-nakutkan orang. Kan? Jadi kita tak apa nak kisah. Dan apabila berada di pada hari akhirat, maka kita boleh bercakap-cakap, berkata-kata, boleh mendengar sebagaimana kita hidup atas muka bumi ini. Itu keadaannya. Bila mana kita tak boleh bercakap, dalam surah Yasin apa? Bila mana kita minta rejeki saksi oleh Allah. Khatamallahu ala kulubi. Apa dalam surah Yasin? Yang mana mulut mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang bercakap sebagai saksi itu adalah tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi. Dalam surah Al-A'raf, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Maka sesungguhnya kami, yakni Allah, akan menyoal umat-umat yang telah diutus oleh Rasul kepada mereka. Dan sesungguhnya kami akan menyoal juga Rasul-Rasul. Nabi juga, Rasul juga akan bertanggungjawabkan kepada umat dia. Dalam perbicaraan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan tiada lain daripada orang yang mendengar atau untuk orang yang bercakap dan menjawab, yakni Allah berfirman, yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Dialah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi serta yang ada di antara keduanya, dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi. Itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, walaupun dalam perut bumi. Semuanya dalam kekuasaan, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. Iaitu hari mereka segera keluar daripada kubur mereka masing-masing ke padang mahsyar dengan keadaan seolah-olah mereka berkejaran ke tempat berhala-berhala yang mereka sembah dulu. Keadaan bangun daripada kubur tu kelang kabut. Keluar tu ada yang berlari. Ada yang tak tahu hala nak jalan, tapi mereka dihalang oleh para malaikat. ya, dalam keadaan yang gelap gelita, dalam keadaan tak tahu mana tempat nak pergi, jadi huru-hara masa tu. Bagi orang yang beriman, yang mendapat redha Allah, masing-masing mendapat cahaya ketika itu. Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa cerita tentang mereka, orang yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai mengikut perbezaan tempat. Yang kita cerita tuan-tuan, ada yang kelam kabut, ada yang dalam keadaan tenang, ada yang mereka ini diseret, muka mereka ni diseret ni berjalan tu bukan dengan tangan dengan kaki lagi dah, dengan muka. Kena seret oleh malaikat. Mereka ini berada pada keadaan-keadaan masing-masing. Jadi secara keseluruhan, mengikut Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa perbezaan tersebut ada pada 5 keadaan. Yang pertama, keadaan pada ketika mereka dibangkitkan daripada kubur. Bangkit daripada kubur dalam keadaan yang huru-hara. Itu satu keadaan. Tak ada lampu, tak ada cahaya, tak ada apa-apa. Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum berkhitan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Hina, dina masa itu. Tidak ada apa-apa pun sebarang kebesaran yang ada pada orang tersebut. Maka itu satu keadaan. Dan keadaan yang kedua, ketika pada mereka dibawa ke tempat hisab. Dah bangun daripada kubur, satu keadaan. Mereka dihalau ke tempat hisab di padang mahsyar, satu keadaan. Satu keadaan. Yang keadaannya susah, yang keadaan berjalan dengan tangan, ada berjalan dengan perut, ada yang tak ada tangan, tak ada kaki, ada dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan, penuh menutupi seluruh badan dia, ada yang dalam keadaan tak boleh nak berjalan, ada dalam keadaan lidah dia terjelir sampai ke perutnya mengikut maksiat yang dilakukan di atas muka bumi ini. Dan ada keadaan pada ketika dihisab amal perbuatannya. Ini pecahan-pecahan keadaan. Tempoh yang cukup lama tuan-tuan dalam bahagian masing-masing. Dan keempat, ada keadaan ketika mereka dibawa ke tempat pembalasan. Keadaan juga selepas sahaja dihitung amal perbuatan kita oleh Allah, kita dibawa malaikat ke tempat pembalasan, nak masuk syurga atau masuk neraka, itu satu keadaan yang lain. Dan keadaan kedudukan mereka di tempat yang menjadi kediaman mereka, sampai kat pintu syurga, sampai kat pintu neraka. Satu keadaan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sikit lagi kita sambung. Keadaan yang pertama, macam mana yang kita baca tadi, bila bangun daripada kubur, mereka saling ada perasaan sekejapnya hidup dekat dunia. Yang kedua, mereka dapat berkenalan masa bangun daripada kubur tersebut. Ikut nasib, kalau sebelah tu tengok anak kita, anak kita lah kita jumpa sebelah tu. Kalau jumpa. Kalau jumpa, ditakdirkan Allah. Tapi pada hari itu boleh berkenal-kenalan. Tu keadaan yang pertama, bila mana kita dibangkitkan oleh Allah daripada kubur. Keadaan yang kedua, iaitu ketika dibawa ke tempat hisab, tempat perhitungan amal. Dalam perkara ini, mereka juga dalam keadaan anggota tubuh badan yang utuh. Badan macam kita ada sekarang. Tapi bukan ada yang kena penyakit, tak ada. Kena penyakit jantung, penyakit, tak ada tak penyakit macam tu. Semuanya sihat. Semua dalam keadaan tubuh badan yang baik. Tak ada yang cacat. Dulu dekat dunia dia ni buta, masa tu tak buta lagi dah. Dia tempang, masa tu tak tempang lagi dah. Mereka semua lengkap ketika itu. Jadi ushuru wallazi ushurul ladzi nazalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Allah berfirman kepada malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim itu, kata Allah, dan orang-orang yang berkenaan seperti mereka. Allah suruh hampir, mana orang zalim, kumpulkan dia. Orang lebih kurang macam tu himpun juga. Ada yang ciri-ciri zalim ni, himpunkan juga sekali. Dan juga, serta benda-benda yang mereka sembah. Apa dulu yang sibuk dekat dunia ni sampai tak sempat nak semayang, tak sempat nak sembah Allah, himpunkan sekali. Apa benda yang disembah tu? Kalau disembah batu masa dekat dunia ni, batulah dibawakan juga bersama dengan apa yang disembah. Dia akan dikategorikan, dihimpunkan. Nah, ni. Lain ni, soft kamu ni yang sembah perhala. Ha? Lain ni yang kamu sembah ni, ha, ni yang sembah duit ni dekat dunia ni, ha, ni. Sampai tak sempat nak taat kepada Allah. Ha, ni orang ni. Dia akan mengikut satu kumpulan golongan masing-masing yang apa yang mereka sembah masa kat dunia. Yang lain daripada Allah. Serta hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa ke neraka. Siap dah jalan tu. Ya? Tapi akan ada checkpoint, berhenti satu tempat. Dan hentikanlah mereka menunggu. Kerana sesungguhnya mereka akan disoal. Satu keadaan bila kita dah dibawa daripada mahsyar tersebut sampai satu tempat di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, di situ ada al-mizan, berhenti kat situ. Sebab kata Allah, aku nak tanya mereka. Nak tanya apa tuan-tuan? Nak tanya ni masuk step yang ketiga, bila dah sampai mahkamah, nama kita dipanggil dengan nama binkan kepada ayah kita. Dipanggil. Tak panggil nama bin mak dah masa tu. Masa mati je, masa baca talqin, nama bin mak. Masa di akhirat akan bin bapa kita. Sebab masa kita keluar perut ibu tu dengan mak. Bila mati juga atas nama mak. Bila kita bangkit ke kubur ni tuan-tuan, kita menerima, nak dihitung amalan kita di sisi Allah atas nama ayah kita. Sebab yang tanggungjawab pada hari itu ketua keluarga ayah itulah. Rosaknya isteri kita tak semayang tuan-tuan, kita dah yang tanggungjawab juga masa tu. Nah, sebab dipanggil atas nama ayah. Wa wudi'al kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylata ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Dan kitab-kitab amalan juga tetap akan dibentang. Panggil nama kita tuan-tuan sampai buku amalan pada kita. Yang gantung dekat leher kita pun ada. Yang rujukan daripada Allah tu pun ada juga. Malaikat tolong baca pula dekat atas mahkamah tu. Kita baca dah tadi ni. Ada ayat lain menyatakan tuan-tuan, Allah gantung amalan kita tuan-tuan di leher kita. Jadi masa kena halau tu baca. Iya ke aku buat benda ni? Rasa tak buat kot dia. Benda ni. Sebab apa tuan-tuan? Wa yaqulu ya wailatana. Ma li hadzal kitab, menda kitab ni. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil pun dia kira, yang besar lagi dia kira. Tidak ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Ulama mufassirin mengatakan apa tuan-tuan? Walaupun lintasan hati yang jahat kita kepada seseorang, itu tetap akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu satu maksiat. Itu tuan-tuan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Satu ketika dia jumpa dengan Imam Malik, guru dia, wahai guruku, wahai syekh. Ya syekhuna, kenapa aku tak boleh nak bangun malam ni? Dia ni. Dah berapa lama ni aku tak boleh bangun malam, dia cakap. Rasa aku tak boleh, tak ada buat apa-apa yang menyebabkan aku tak boleh nak bangun malam. Kata Imam Malik, agak-agaknya kamu ni ada buat maksiat. Imam Syafi'i tuan-tuan cek balik amalan harian, rasa tak ada buat kot, dia cakap. Satu hari tuan-tuan, dia masuk ke masjid, dia teringat, agaknya inilah aku punya maksiat yang aku buat. Apa dia tuan-tuan? Bila dia masuk masjid, tuan-tuan dia nampak satu orang tu selalu berdoa. Doa dia panjang. Mula dia datang tu datang masjid, tuan-tuan berdoa aje. Imam Syafi'i kata apa dalam hati? Dia ni nak menunjuk ni. Nak menunjuk lah ni. Itu yang Imam Syafi'i dapat detect bahawa itu satu maksiat. Menyebabkan tak boleh nak bangun malam. Tak ada kekuatan nak bangun malam. Jadi tuan-tuan, lintasan hati yang sekecil itu adalah satu maksiat dan Allah takkan tinggalkan. Melainkan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Melainkan Allah akan hitung juga akannya. Maka celakalah. Bila tengok ini juga, kira juga yang ni hal lintasannya. Sebab itulah takutnya kita pada hari tersebut. Itu keadaan yang ketiga. Bila mana seluruh amal kita akan dibentang dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mana amalan kita, banyak mana selama ni kita melakukan kebaikan, tolong orang, kita nafkah harta banyak mana, semuanya akan Allah kira. Allah akan balas. Selepas sahaja keadaan kita dihitung amal kita di sisi Allah, masuk keadaan keempat, sama ada keputusan perhitungan kita itu tuan-tuan ke arah baik ke ke arah yang tak baik. Kalau ke arah baik, berat baik itu arah ke syurga. Berat yang tak baik itu arah neraka. Pada ketika itu dibawalah ke neraka jahannam dalam keadaan mereka dalam keadaan hilang pendengaran dan penglihatan dan ucapan mereka pada firman Allah, wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Ini yang tadi kita bacakan. Jadi bila dalam keadaan begini tuan-tuan, hilang dah penglihatan, kita dah diberi keputusan, maka hukuman dijatuhkan kepada kamu wahai sipulan bin sipulan, kamu akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hilang penglihatan, hilang pendengaran tuan-tuan, sebab takutnya neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap juga masuk. Tetap juga masuk. Jadi itu keadaan-keadaan pada keadaan yang keempat. Keadaan yang kelima yang Allah ceritakan, sebagaimana dalam ayat Allah sebutkan, wa tarahum yu'riduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhul yanzuruna min at-tarfi khafiyyan min at-tarfin khafiyyan wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala innaz zalimina fi 'adhabin muqim. Dan engkau juga akan melihat mereka didedahkan kepada neraka dalam keadaan tunduk membisu dengan keadaan hina. Allah tuan-tuan, dah bawa depan neraka dah ni, nak tolak masuk aja. Itu satu keadaan bila dah sampai ke tahap yang kelima ni, keadaan yang kelima. Sambil memandang ke arah neraka itu hanya dengan mengerling kerana takut, gerun dan takutnya kepada neraka. Dan orang-orang beriman pula berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi yang sebenarnya ialah mereka yang merugikan dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari kiamat dengan sebab mereka memilih perbuatan derhaka di atas dunia. Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab siksaan yang kekal. Dia ni menzalimi diri sendiri. Tak mau nak ikut perintah Allah. Itu keadaannya. Tak mau nak tengok ni tuan-tuan, nak pejam mata pun tak boleh dalam masa tu. Dah nampak depan mata. Tinggal nak menunggu masuk ke dalam neraka. Qala dkhulu fi umam qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim 'adaban di'fan minan nar qala li kulli dhifun walakin la ta'lamun. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam neraka bersama dengan umat-umat yang terdahulu daripada kamu, dari jin dan manusia. Himpun ramai-ramai. Ha, ni kamu semua ni, ha, ni umat zaman Nabi Adam, zaman Nabi, nah, semua zaman-zaman ni, semua ada ni. Ha, dihimpunkan mereka itu, Allah kata, masuklah kamu dalam neraka. Tiap-tiap satu umat yang masuk, mengutuk akan saudaranya, golongan sendiri. Ha, bagi kutuk orang ni, bagi kutuk orang ni. Dalam masa nak masuk ni. Kan? Ha, celaka engkau dulu tak nak ingatkan aku. Dulu kenapa engkau tak nak ingatkan, kenapa tak nak marah aku dulu masa kat dunia. Marah sesama sendiri. Hingga apabila mereka semua berhimpun di dalamnya, berhimpun dalam neraka, berkatalah golongan yang akhir mengenai golongan yang pertama di antara mereka, wahai Tuhan kami, mereka inilah yang menyesatkan kami. Oh, ada salah orang lain pula. Ha. Dini, ya Allah, dini lah ni tak guna ni lu. Dulu tak nak pun pesan kat saya lu ni. Kan? Duduk sebelah rumah. Tak nak ajak saya ke masjid. Ha, dia salah itu pula. Ha. Kita nak cakap, assalamualaikum. Ha. Tak apalah, Maji, pergi dulu. Ha, kan? Ha. Inilah yang menyesatkan kami, oleh itu berilah kepada mereka azab seksa yang berlipat ganda daripada azab neraka. Allah berfirman, kamu masing-masing disediakan azab yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Ha, jangan nak suruhlah aku, kata Allah. Aku tahulah masing-masing dapat azab ni. Jangan nak tuduh-tuduhlah. Masa tu bukan masa nak menuduh orang. Masa tu azab. Wanada ashabun nar, ashabul jannah, an afidhu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Maka Allah kata apa? Dan Tuhan menerangkan pula kehinaan ahli neraka dengan firman-Nya. Ahli neraka menyeru ahli syurga. Ha? Limpahkanlah kepada kami sedikit daripada air atau rezeki yang dikurniakan Allah kepada kamu. Ahli syurga jawab apa? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-duanya atas orang-orang kafir. Ya, Allah haramkan makanan, nikmat, air dalam syurga ni. Kita boleh berjumpa tuan-tuan, ahli syurga dan ahli neraka ni. Tak ada border sebelah neraka, sebelah syurga. Sebelah nikmat, sebelah azab. Ya, boleh bercakap pula. Sebelah-sebelah. Bagilah sikit air juga. Ya, mintalah sikit nikmat. Kami ni minum sini makan dengan titisan air zakum. Sekali titis air tuan-tuan, luluh seluruh badan. Mintalah sikit. Penduduk syurga kata apa? Allah haramkan bagi kamu makan. Nak makan macam mana? Wanada ashabul jannah, ashabun nar, ashaban nar, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, qalu na'am, fa'azzana mu'azzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Dan apabila ahli syurga berada di tempat masing-masing, berserulah mereka kepada ahli neraka dengan berkata, sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan Allah kepada kami. Ah, sorry lah, selamat tinggal. Dulu kami dekat dunia susah. Susah nak beribadah kepada Allah. Engkau dulu senang dekat dunia. Apa yang nak dapat, apa yang kamu mahu, nah, ambil saja. Dulu aku dekat ni susah payah, bangun tengah malam. Ha? Ada rezeki sikit, sedekah juga. Walaupun kita tak cukup. Tapi, nak katakan apa? Demi kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, besok di akhirat, ha, sorry kata dia. Ha, kami dah dapat janji daripada Allah. Maka adalah kamu juga telah mendapati apa yang dijanjikan Allah kepada kamu tu. Semuanya betul. Ha, kamu juga dapat. Ha? Sebab Allah dah beri peringatan, tak mau ikut juga. Mereka menjawab, benar, memang ada. Ha? Kemudian berserulah penyeru malaikat di antara kedua mereka. Kedua puak itu menyatakan bahawa laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Ha, itu kata putus daripada malaikat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Artinya apa tuan-tuan? Bila dah sampai ke tempat, ke keadaan yang demikian, maka mahu tak mahu, ha, percaya ke tak percaya, masa hidup kita dulu, masa kita senang ni, percaya ke tak percaya, mahu ke percaya, tak, ataupun tak mahu nak percaya, ataupun saya saja cari nak percaya, ataupun pura-pura percaya, besok di akhirat jumpa juga. Ya. Dusta ke tak dusta, keluar dalam kenyataan tak adalah seksa kubur, tak ada, tak adanya alam akhirat. Nak kata-katalah, tapi jumpa juga. Ya. Besok di akhirat jumpalah kita. Ya. Maka dengan sebab itulah banyak permohonan-permohonan yang Allah rakamkan. Allah rakamkan dalam Al-Quran tentang rayuan-rayuan ahli-ahli neraka. Ha? Kalau boleh kembalilah naik dekat dunia ni. Ha? Tak boleh lagi dah, itu kan bukan masanya untuk kita merayu kepada Allah. Inilah masa sekarang ni nak rayu kepada Allah. Kita nak menghampirkan diri kepada Allah. Nak memastikan tempat kita di akhirat. Dengan bermodalkan, ya, bermodalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ada kebaikan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tambahkan lagi, ya, ibadah kita kepada Allah. Ya, dan boleh juga kita memberikan motivasi kepada kita, menyedarkan kepada kita bahawa kehidupan kita ni tuan-tuan, walaupun kita rasa masih lagi dalam keadaan muda, kan? Walaupun nampak dah beruban, muda lagi ni, kan? Muda apa, penuh dah uban kat kepala tu. Tak, dia cakap rasa baru lagi, kan? Baru lagi. Jangan ceritalah, memang itu nafsu kita lah. Nafsu pun nafsu juga tuan-tuan, tapi kita nak menyedari bahawa matlamat kehidupan kita ni tidak ada lain melainkan nak menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tengok perubahan pada diri kita sendiri supaya perubahan yang ada ini kita ambil manfaat, menyedarkan kepada kita bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallah Subhanahu Wa Taala alam. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Rabbi ja'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.